Kebahagiaan merupakan idaman setiap keluarga. Mari bimbing dengan Keluarga Islami. قلبي تساوره الهموم توجعان ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. Para pendengar yang budiman, bahaya penghasilan yang haram. Jangan mengira bahwa orang yang mencari penghasilan haram seperti mencuri dan yang lainnya akan lolos dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lolos dari hukuman di dunia, kelak dia akan menjumpai hukuman di akhirat. Karena semua kezaliman manusia itu akan dihisab, akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hukuman di akhirat kelak lebih pedih dibandingkan dengan hukuman di dunia. Hukuman di akhirat tidak bisa ditebus dengan harta dan anak, tetapi ditebus dengan amal solehnya jika dia punya. Jika tidak ada, maka akan tuangkan dosa orang yang zolimi kepada yang mengzolimi. Nauzubillah. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang korupsi. Orang korupsi bertriliunan. Korupsi triliunan atau miliaran di dunia dihukum cuma 3 bulan. Padahal merugikan negara. Ingat, ketika di akhirat, maka dia tidak akan lolos dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nanti kebaikan-kebaikan ia, amal-amal solehnya diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Kalau dia korupsi dari uang rakyat, maka amal-amal solehnya itu dibagikan kepada rakyat. Kalau tidak mencukupi, maka dosa-dosa rakyat ditimpakan kepadanya, ya, untuk menebus kesalahannya ketika di dunia. Rasul bersabda di hadapan para sahabat, "Tahukah kalian yang dimaksud dengan muhlis?" Orang yang bangkrut. Kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflis fina man la dirham wala mata." Wahai Rasul, sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki harta benda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa, solat, dan zakat, tapi dia pernah mencaci maki orang ini, menuduh orang lain berbuat zina, dia pernah memakan harta orang, dan dia membunuh dan memukul. Maka pahalanya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Bila pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan atas dosa-dosanya, maka dosa orang-orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya, lalu dia dihempaskan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bahaya penghasilan riba. Lembaga atau perorangan yang membungakan uang pada zaman sekarang banyak sekali. Rasa-rasanya tidak terbendung. Ya. Kalau mereka mengutangi 10 juta, harus dibayar dengan 12 juta. Dibayar dengan 11 juta. Ataupun lebih dari itu. Mereka kemas transaksi ini dengan beraneka macam bahasa yang tidak jelas. Ya. Seperti misalkan tanda terima kasih, balas jasa, bagi untung, dan bahasa-bahasa yang lain. Para pendengar yang budiman, tahukah Anda bahaya riba? Bahwa riba diperangi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak segera meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, tidak mengambil riba lagi, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dengan memungut tambahan dan tidak pula dianiaya dengan dikurangi hartamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dirham yang berasal dari riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sedangkan dia telah tahu hukumnya, maka dosanya lebih berat daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ahmad. Kita tahu bahwa berzina perbuatan kotor, berzina perbuatan yang menjijikan. Ada dosa yang lebih besar daripada 36 kali berzina. Akan tetapi, banyakkan dari kita kurang memahami, kurang menolong. Apa dosa itu? Dosa itu adalah dosa riba. Oleh karena itu, hendaknya kita hati-hati ketika melaksanakan transaksi pinjam-meminjam. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kami mendatangi sungai. Aku mengira airnya merah seperti darah. Tiba-tiba di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang sedang berenang. Dan di tepi sungai itu ada orang yang sedang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu, lalu membuka mulutnya, lalu makan batu. Maka sungguhnya dia adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mengerikan sekali nih. Penghasilan-penghasilan riba, ya, siksanya sangat dahsyat sekali. Nanti berenang di sungai darah, ya. Ketika berenang di sungai darah, kemudian menepi, ya, di samping sungai tersebut, tepi sungai tersebut ada seorang yang membawa batu-batu besar, batu-batu yang banyak. Kemudian ketika orang yang berenang itu menepi, ya, batu tersebut dimasukkan ke dalam mulutnya. Yang selanjutnya bahaya riswah, suap menyuap. Ya. Budaya suap menyuap telah meraja lela di negeri kita ini. Ya, telah bertebaran. Ketika pencalonan pemimpin, ketika mencari pekerjaan, ketika kenaikan gaji, ketika kenaikan pangkat, ketika ingin masuk pendidikan tinggi, agar lolos dari hukuman, agar dimudahkan dari hukuman, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya orang yang menyukok dan sukok itu dalam api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan tersebut, dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian yang terakhir, bahaya bersumpah mengambil hak orang lain. Sering kita jumpai orang mengambil hak orang lain, misalnya tanah, bangunan, dan lainnya, dengan melakukan sumpah palsu, mengambil saksi palsu, membawanya ke pengadilan, mengambil pengacara, menyertifikatkannya, padahal dia tahu bahwa barang itu bukan miliknya. Inilah kezaliman. Jika tidak dikembalikan kepada yang punya hak, maka akan menjadi bara api di hari akhir, di hari kiamat. Qalbi tusawiruhu al-humum tawajjuan wa yazidu hammi in khalawtu bi zulmati.